Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali yang dianggap paling potensial menjadi rival adalah peradaban Islam. Kalau kita baca artikel-artikel Bernard Lewis pada waktu itu, awal 90-an, jelas menampakkan di sana. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Samuel Huntington, ya, Class Factorization, yang menulis sebuah artikel di jurnal Foreign Affairs tahun bulan September tahun 1993. Dan itulah yang kemudian menjadi pemicu perdebatan yang sangat hebat di dunia internasional tentang class of civilization, tentang benturan antar peradaban, khususnya Islam dengan Barat. Orang waktu itu masih belum terlalu kuat, ya, percaya pada teorinya Huntington. Huntington kemudian tahun 1996 mengelaborasi, ya, menulis sebuah buku dengan judul yang sama, The Clash of Civilization and the Rethinking of an Order. Nah, itu tahun 1996 buku itu diterbitkan, dan di buku itulah kita bisa baca dengan jelas apa pikiran-pikiran dia tentang benturan peradaban. Meskipun banyak sekali pejabat-pejabat pemimpin-pemimpin di Barat yang menolak adanya benturan peradaban, tapi realitas di lapangan nanti cenderung memihak kepada Huntington. Misalnya Huntington di buku itu mengatakan, "It takes human to hate. For self-definition and motivation, people need enemy." Kalau kita baca pengantar buku Huntington itu, dia mengatakan adalah manusiawi untuk saling membenci. Yeah. For self-definition, untuk membangun atau merumuskan jati diri satu bangsa, dan membangun motivasi, people need enemy. Jadi kata Huntington, masyarakat perlu musuh. Nah, di buku itu jelas sekali kemudian bagaimana cara dia membangun persepsi bahaya dari Islam bagi Barat. Nanti lepas dari kita tujuh lagi dengan Huntington, saya ingin memaparkan apa yang dia tulis di sini. Misalnya Huntington menyebutkan dari tujuh peradaban yang eksis sekarang ini di luar Barat, kata dia hanya Islamlah satu-satunya peradaban yang berpotensi untuk mengalahkan Barat. Jadi kata dia, Islam is the only civilization which has put the survival of the West in doubt. Islam adalah satu-satunya peradaban yang pernah, ya, meletakkan eksistensi Barat di dalam keraguan. Maksudnya, dan dia bilang setidaknya dua kali. Jadi dalam sejarah peradaban, dalam sejarah konflik antar peradaban, belum pernah ada yang pernah mengalahkan Barat, kata Huntington. China tidak pernah, Jepang tidak pernah, Afrika tidak pernah, Latin Amerika, India, Ortodok tidak pernah mengalahkan Barat. Hanya Islam yang pernah mengalahkan Barat. Itu terjadi misalnya di Spanyol. Islam pernah menaklukkan Spanyol selama 800 tahun. Islam pernah menaklukkan ibu kota Romawi Timur, Konstantinopel, tahun 1453. Islam pernah mengalahkan Barat dalam perang salib setelah 200 tahun perang itu berlangsung. Dan Islam pernah masukkan Turki Utsmani selama dua kali pernah mengepung kota Vienna. Dan itu hampir-hampir kalau Vienna waktu itu jatuh ke tangan Turki, ya, hampir-hampir Eropa itu total menjadi Muslim. Dan itu yang tidak terjadi dalam sejarah. Trauma seperti ini mudah. Dan karena itu kalau kita perhatikan, sentimen anti-Islam itu kenapa sekarang menjadi komoditi politik bagi beberapa tokoh yang ingin populer sekarang. Karena memang ada pasarnya. Media massa mudah sekali membangun sentimen anti-Islam seperti itu. Kita tahu misalnya kalau di Amerika ada seorang mahasiswa Korea waktu itu di kampus Virginia Tech yang dia menembak beberapa mahasiswa Kuba dan ada 30 mahasiswa yang mati. Itu pelakunya tidak disebut teroris. Ya, pelakunya tidak, kemudian tidak ada semangat anti Korea di Amerika. Tapi kita bayangkan kalau pelaku penembakan itu dia pakai sorban, pakai jenggot, kemudian sambil dia membaca takbir Allahu Akbar. Bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi. Beritanya akan berbeda. Jadi umat Islam sekarang sudah, ada seorang penulis yang bagus menulis sebuah buku di Abdul Hayy Zalum. Dia menulis sebuah buku berjudul Matrix Islam as the New Enemy. Di bagaimana rekayasa itu menempatkan Islam memang sebagai komoditas isu yang harus ditakuti. Jadi inilah yang sekarang terjadi. Politisi-politisi seperti Fitch Wilders, kalau di Inggris seperti Partai British National Party, BNP, kita bisa lihat di website BNP ini juga sangat gencar menyuarakan suara-suara anti-Islam. Ya beruntung sekarang partai itu belum terlalu besar. Tapi kalau nanti dia berhasil dalam kampanyenya mengangkat isu-isu yang anti-Islam, dia bisa meningkat seperti partainya Fitch Wilders di Belanda. Oleh karena itu, sehingga kita lihat apa sih sebetulnya di samping ada rekayasa-rekayasa pasti yang dikatakan di Huntington. Buku Huntington itu bukan buku ilmiah, ya. Bukan buku untuk akademik, itu diakui oleh Huntington dalam pengantarnya. Buku ini lebih diberikan kata dia untuk memberi masukan kepada pembuat kebijakan di barat. Nah, satu faktor yang sangat kuat, ya, yang paling mudah mereka jual sekarang ini, kenapa mereka menjadi anti-Islam, adalah itu faktor penduduk. Jumlah imigran muslim yang semakin meningkat. Imigran muslim ini kalau sudah di sana pun identitas Islamnya bukan semakin hilang. Bahkan kadang-kala kalau di Inggris kita lihat kuat sekali identitas kedaerahan dan negara asalnya. Kalau Pakistan tetap Pakistan, sama dengan Bangladesh, ya, India juga, muslim India tetap dengan Indianya. Itu sangat kuat sekali. Nah, jumlah imigran ada yang memperkirakan sekitar 2020 nanti jumlah muslim di Eropa itu bisa menjadi 20% dari penduduk Eropa. Di sekarang di seluruh Eropa kalau kita lihat di filmnya Kitchfield dan film Fitna, jumlah muslim sudah mencapai 55 juta orang. Ini ya tentu bukan hal yang sebetulnya ya kecil. Di Inggris aja hanya sekitar tidak sampai 2%. Ada yang angkatan tertentu menyebut 1,8%. Di negara lain ada yang 3%, ada yang 4%. Ya, seperti di Jerman itu cukup besar persentasenya, sehingga juga sekarang menimbulkan perdebatan politik di sana. Jadi sementara itu pertumbuhan penduduk orang-orang kulit putih ini sekarang semakin menurun. Saya mendengar dari seorang profesor yang lama di Jerman, sudah banyak sekali sekolah-sekolah TK atau kindergarten di Jerman itu sudah tutup karena sudah susah menemukan anak kecil lagi. Jadi jumlah yang lahir lebih sedikit daripada yang mati. Pertumbuhan penduduknya sudah minus. Sama juga di Inggris juga begitu. Nah, orang-orang kulit putih ini melihat orang-orang muslim yang jumlah pertumbuhan penduduknya sangat cepat, ya. Sementara mereka sudah susah, ya, mereka sudah diberi berbagai tunjangan. Mau punya anak tetap aja susah. Atau punya anak itu dianggap beban. Banyak kaum wanita di sana, mereka kalau mau keluar negeri repot, mau liburan bawa anak kecil itu repot. Jadi lebih suka kalau dia punya gaji, misalnya di pasar pengumuman, nanti dia cari orang untuk membayar merawat anaknya. Dia pergi dengan suaminya atau dengan siapa, dengan ibu dengan direpotkan. Soal penduduk ini meskipun tidak berapa, tapi ternyata faktanya itu juga yang diungkap oleh Huntington di dalam buku The Class of Civilization. Huntington juga menyebut populasi muslim yang semakin besar. Diperkirakan seperempat penduduk bumi pada tahun 2025 itu muslim. Jadi mereka membuat proyeksi-proyeksi pertumbuhan penduduk yang memperkirakan jumlah umat Islam akan semakin besar. Kemudian yang berikutnya, saya menduga kuat, ini saya juga menemukan di literatur. Sentimen anti-Islam itu muncul juga karena menguatnya dukungan orang-orang Barat ini terhadap partai. Ini sangat kuat. Dulu pernah, misalnya kita perhatikan dalam sejarah negara Israel. Israel itu dibangun oleh satu tipuan lagi. Kalau kita membaca, misalnya bagaimana Dr. James Whitman, Presiden Yuri pertama, Presiden Israel pertama, dia kan ahli biologinya di Manchester University. Bagaimana dia melakukan lobby-lobby, kemudian Herzl juga seorang wartawan, seorang ahli buku. Herzl ini mampu membuat opini publik selama 20 tahun yang menggambarkan bangsa Yahudi sebagai bangsa yang dan orang-orang Arab itu adalah digambarkan seperti Goliat. Jadi Yahudi itu diibaratkan seperti David, jadi sosok kecil yang dikepung oleh negara-negara Arab. Dan mereka bahkan berhasil mengamankan namanya tanah Palestina itu wilayah yang kosong. Jadi waktu deklarasi Balfour dikeluarkan oleh Abdul Balfour, Menteri Luar Negeri waktu itu dengan bayangan bahwa tanah Palestina itu tanah tidak berpenduduk. Banyak orang Barat terkejut ketika mereka datang ke Palestina, ternyata di Palestina itu ada penduduk. Jadi kampanye yang waktu itu mengatakan bahwa Palestina itu tanah tanpa bangsa untuk bangsa yang tidak punya tanah. Itu jargon mereka. Dan itu berhasil mereka mengkampanyekan. Kampanye mereka sebagai bangsa tertinggal sudah berhasil. Tapi sekarang kita tahu sudah era globalisasi seperti sekarang ini sulit sekali orang Yahudi atau khususnya Israel mempertahankan. Apalagi sekarang bahkan kaum Yahudi ini dikepung. Pertemuan terakhir dengan kapal Mavi Marmara yang ditembak itu menunjukkan memang salah antara kemarin itu. Dan itu sama sekali tidak menimbulkan simpati. Oleh kalau kita perhatikan sekarang model para pendukung Palestina bahkan Hamas sekalipun itu di kapal Mavi Marmara itu banyak orang-orang Barat, orang-orang yang mendukung. Jadi simpati ini mengkhawatirkan. Ini analisis yang saya lihat kemudian sangat masuk akal. Kalau ada sebagian usaha kemudian untuk membalik sentimen anti Islam khusus, saya tidak tahu apakah juga pengaruh banyaknya pengusaha-pengusaha Arab yang membeli klub sepak bola di sana, membeli perusahaan-perusahaan di Barat itu berpengaruh atau tidak terhadap sentimen anti Islam. Ya, mungkin saja. Yang berbeda yang saya lihat, meningkatnya sentimen anti Islam bisa juga dipicu karena semakin menurunnya tingkat keberagaman kaum Kristen di mana. Dari ada bulan April yang lalu saya berkeliling di beberapa kota di Inggris dan sempat melakukan beberapa penelitian-penelitian kecil, buku-buku, kemudian saya terbitkan satu buku catatan perjalanan di sana. Dari data yang saya temukan tentang tingkat kehadiran gereja misalnya di Inggris itu semakin menurun. Tahun 1999 yang ke gereja tiap minggu di Inggris itu 11,7%. 10 tahun kemudian tahun 1989 yang pergi ke gereja ya di Inggris ini 9,9%. Ini kita bayangkan di negara yang ratunya, rajanya itu adalah kepala gereja. Inggris ini gerejanya gereja Anglikan. Ya, kalau kita lihat sejarah gereja Anglikan itu terbentuk dengan agak lucu. Raja Henry waktu itu ingin menceraikan istrinya Catherine de Aragon. Dia mau kawin lagi dengan Anne Boleyn. Nah, waktu itu semua masih di bawah Paus, masih satu Katolik. Nah, dia nggak boleh menceraikan istrinya. Catherine itu nggak boleh. Akhirnya daripada nggak boleh, makanya sedikit gereja sendiri. Dia memutuskan hubungan dengan Paus, dia sedikit gereja sendiri, dia jadi kepala gerejanya, terus dia bisa kawin dengan Daniel Boy. Nah ini makanya dari si Anglikan sampai sekarang, Anglican Church termasuk kalau kita di patok atau pojokan patok bakal itu ada gereja Anglikan. Gereja Anglikan itu pengikutnya seluruh dunia di dekat 10 juta. Dia termasuk gereja sangat liberal dalam ini. Karena dia membolehkan pastor-pastornya umum. Boleh, pastornya umum boleh. Jadi malah yang paling terkenal di Amerika tokoh umum itu pastor gereja Amerika. Ya, Jim Robinson itu seorang pastor gereja Amerika. Nah, tahun 1989 9,9%. Tahun 1998 jumlah yang pergi gereja itu 7,5%. Jadi trennya itu masih menurun terus. Yang minggu survei-survei yang kehadiran masyarakat ke gereja itu masih menurun. Bahkan diperkirakan tahun 2016 yang pergi ke gereja tiap minggu itu diperkirakan tinggal 0,9%. Jadi karena trennya terus menurun. tersebut, maka tinggal 0,9 persen. Jika ada seorang penulis, Dr. Peter Billy, dia menulis bahwa katanya suatu ketika nanti akan ada headline di koran Inggris, after 2 millennia akan di price and ribbon. Jadi ternyata telah 2000 tahun setan berhasil mengalahkan Kristus. Jadi hati kita yang seperti gereja. Kalau bawaan kalian itu ada yang sering berpergian beberapa negara Eropa, bisa melihat bagaimana kondisi gereja-gereja yang sepi, yang dijual, yang berubah dari tempat, berubah dari masjid, berubah dari museum, sebagainya. Itu banyak sekali semakin menurun. Apalagi sekarang kita lihat kasus-kasus standar standar pedofilia semakin meningkat. Hampir setiap kalau kita lihat situsnya BBC saja, itu kita lihat bagaimana dahsyatnya kasus-kasus pelecehan seksual anak-anak ini dilakukan oleh para pastor. Dan sampai tokoh-tokoh gereja itu sering minta maaf, muncul di TV minta maaf, ya, karena banyak sekali kasus sekarang, ribuan kasus terbuka. Dan ini bisa terjadi, ya. Sama juga di agama lain. Di kita juga bisa begitu. Kalau pemeluk tongkat muka agamanya tidak bisa menjaga moral, ya. Soal benar atau salah-salah, ya. Tapi kalau isu-isu seperti itu bisa membuka, itu bisa sangat menurunkan. Dan akhirnya masyarakat menjadi jauh dengan agama, dengan gereja, ya, dan mereka kemudian menjadi lebih kepada agnostik atau ateis. Di Belanda juga kondisinya sangat mengkhawatirkan, kondisi Kristen. Ada seorang Indonesia, seorang pendeta yang pernah melakukan penelitian tentang gereja-gereja di Eropa, namanya Insinyur Herlianto. Ya, dia menulis buku Gereja Modern Mau Kemana, tahun 1995. Data-data yang sebagian saya kutip di sini, di kota Amsterdam 200 tahun yang lalu 99% penduduknya beragama Kristen. Jadi 200 tahun yang lalu di Amsterdam 99% beragama Kristen. Sekarang ya tahun 90-an tinggal 10% yang dibaptis dan ke gereja. Kebanyakan sudah tidak terikat dengan agama atau sudah menjadi sekuler. Di Perancis 95% penduduknya beragama Katolik. Hanya 13% yang menghadiri kebaktian di gereja seminggu sekali. Di Jerman tahun 1987, ya ada sebuah laporan dari Institut for Public Opinion Research, 46% penduduknya mengatakan agama sudah tidak diperlukan lagi. Di Finlandia 97% Kristen, hanya 3% yang pergi dari setiap minggu. Di Norwegia 90% Kristen, hanya setengahnya yang percaya pada dasar-dasar kepercayaan Kristen. Dan juga hanya 3% yang rutin ke gereja setiap minggu. Di Eropa ternyata juga banyak fenomena beralihnya kepercayaan masyarakat dari tokoh-tokoh agama ke para dukun. Ya, di Jerman Barat, dulu persatuan Jerman Timur, ada 30 ribu pendeta. Tapi jumlah peramal, witchcraft, dan dukun klinik itu mencapai 90 ribu orang, jadi 3 kali lipat. Biasanya kita daftar. Di Perancis juga sama, ada 26 ribu imam Katolik, tapi jumlah peramal bintang yang terdaftar mencapai 40 ribu orang. Jadi kondisi ini tentu berbeda, yang kita lihat bagaimana dinamisnya, semangatnya orang-orang Muslim di Eropa, yang mereka tetap dengan menjaga identitas keislamannya. Ya banyak juga yang kacau kan, ya, banyak juga yang larut dalam kehidupan hedonis sekuler itu banyak sekali. Tetapi yang jelas adalah di sana kenyataannya orang Muslim itu meningkat betul. Masjid-masjid penuh, ya, di beberapa tempat di Inggris banyak yang sholat Jumat yang sudah dua shift. Mereka tidak mudah juga membangun masjid. Ada yang di daerah Lombok Timur, itu daerah mana satu yang saya pernah hadir sholat maghribnya, tiap maghrib itu mencapai 1000 orang yang sholat jamaah, dan zuhur asar minimal 500 orang, itu rutin. Kalau sholat jumat mencapai 12.000 orang, persis itu 5 lantai. Dan mereka sangat bersemangat, padahal ini migran-migran dari rata-rata dari Bangladesh, orang-orang yang bekerja-bekerja kantor. Jadi mereka semangat impact yang sangat tinggi, sehingga mereka bisa terus memperkuat mesin dan bahkan menggusur daerah-daerah di sekitar. Jadi orang Muslim tetap dengan identitas Islamnya, apalagi ke Eropa tetap dengan jilbabnya. Saya menyaksikan cukup terharu lah beberapa saudara-saudara kita yang profesional, yang aktif di beberapa universitas, beberapa perusahaan seperti Airbus dan sebagainya. Itu tetap anak-anaknya pergi ke sekolah ya, dengan berjilbab, ya, dengan tetap mempertahankan makanan disiplin, ya, tidak mau makan makanan yang sembarangan, kecuali makanan yang jelas-jelas halal. Ya. Nah ini mengkhawatirkan, ada sebagian kalangan mereka mengkhawatirkan, kok orang Islam gak luntur, ya, mereka tetap, padahal itu bukan sesuatu yang ringan tentunya, beda dengan. Tapi ternyata banyak juga. Saya ketemu beberapa orang yang katanya sih waktu dia di Indonesia dan begitu semangat ngaji, dan begitu semangat aktif di kegiatan keislaman. Bahkan ada seorang profesional, dia dokter, ya, ahli dalam bidang peraspalan, dia alumni ITB itu artinya. Kemudian dia sekarang tinggal di Nottingham. Setelah saya tanya-tanya, dia dulu biasa saja. Istrinya juga dulu tidak begitu, bahkan waktu dia di kampus pun dia bukan aktivis Islam, dia kemudian dia malah dulu aktif sebagai petani. Tapi kemudian sekarang dia aktif dalam kegiatan Islam. Istrinya berjilbab, anak-anaknya berjilbab. Jadi semangat keislaman itu muncul justru ketika mereka kemudian menjadi minoritas di sana. Jadi ada sekalian ya, barangkali barangkali hal seperti ini yang kemudian menimbulkan kekhawatiran, kecemburuan. Jadi kita lihat wacana-wacana yang dikemukakan oleh siapa ini? Akhirnya Jerman, Mark Rowe. Dia kan mengatakan identitas apa namanya para jemaah ini gagal beradaptasi dengan identitas Eropa, identitas Eropa. Kalau kita baca semua yang mereka maksud identitas Eropa itu identitas Eropa. Kenapa Turki sampai sekarang tetap terhalang masuk Uni Eropa? Paus Benediktus XVI tetap ingin juga pertahankan identitas Eropa dan identitas Kristen. Nah kalau Turki masuk jadi anggota Uni Eropa, itu merusak identitas. Identitas Eropa yang jadi diri Eropa yang Kristen. Kalau kita baca tabloid yang dikeluarkan oleh BNP, BNP yang British National Party, bahasa yang nanti Islam di Inggris, dia buat meluncurkan tabloidnya namanya The Voice of Freedom. Dan pada edisi 111 ya, di tabloidnya itu tulis The BNP says this is a Christian country. Itu barisan. Jadi mereka juga orang-orang ini partai seperti British National Party. Dia ini menegaskan bahwa jati diri kami bangsa Inggris itu adalah jati diri Kristen. Sama juga Amerika. Tahun 2004 Samuel Huntington menerbitkan buku dia yang menegaskan teori dia yang dia yang benar. Dia yang benar, bukan yang lain yang benar, bukan yang moderat yang benar. Huntington mengatakan Mahkamah Agung Amerika itu sempat dua kali membuat keputusan. This is a Christian nation. Ini Amerika ini bangsa Kristen. We are Christian people. Kami adalah masyarakat Kristen. Nah inilah yang diperjuangkan seperti PBB, kemudian BNP seperti ini. Apa yang mereka maksud itu identitas mereka, identitas. This is a Christian country. Our tradition should be put first and not sidelined in favor of foreign culture. The BNP would ensure British schools focus on our Christian heritage. Jadi jelas sekali. Kalau kita baca mereka inginnya jangan diganggu dong identitas kami Kristen. Padahal mereka udah masyarakat sekuler, ya, mereka sudah westernized Christian, mereka sudah secularized Christian, mereka sudah Kristen yang sudah tersekulerkan, tapi tetap mereka mengatakan kami ini bangsa Kristen. Saya kalau baca tabloid seperti ini, sensitif sekali, mereka ini sangat sensitif. Mereka mendukung pelarangan menara masjid. Apa, mengapa mereka dukung? Ya. Sebab dibilang the minaret are spearhead of syariah. They are signs of territory newly conquered by Islam. Jadi kata mereka, menara masjid itu adalah apa? Tombak syariah. Dan itu adalah tanda dari satu wilayah yang sudah dikuasai Islam. Itu cara pandang kelompok-kelompok radikal seperti BNP di Belanda. Oleh karena itu mereka sangat positif. Misalnya kampus-kampus di Inggris banyak yang sekarang mendirikan perbankan syariah. Itu mereka katakan ini lama-lama akan menjadi islamisasi. Takut mereka. Jadi kalau jauh sekali, kalau kita banyak sejarah, ketika Turki Utsmani berkuasa dan orang-orang Yahudi Kristen hidup di wilayah Turki Utsmani selama 500-600 tahun, itu mereka diperbolehkan punya mahkamah sendiri. Sampai orang Yahudi itu diberi hak untuk mengangkat namanya Grand Mufti. Jadi ada Mufti Yahudi, Grand apa maaf, istilah mereka itu Chief Rabbi. Jadi kepala Rabbi Yahudi, Mufti besarnya Yahudi diangkat, dibayar oleh negara. Jadi orang Yahudi boleh punya pengadilan sendiri, orang Kristen boleh punya pengadilan sendiri. Sekarang kita lihat di Inggris yang katanya satu negeri yang bisa sangat toleran dibandingkan dengan wilayah Eropa yang lain, itu orang Islam untuk ngurus pemakaman tidak gampang, untuk ngurus perkawinan sendiri, hukum-hukum yang tentang hukum-hukum pribadi dan keluarga itu belum mudah sampai sekarang. Oleh karena itu, ya ini sebagai termen saya, bahwa kalau kita sekarang diimajinkan seorang orang-orang Islam Indonesia itu tidak toleran, ada satu kasus begini diangkat, karena mereka kampanye di luar, seperti Forum Komunikasi Kristen di Jakarta itu menerbitkan satu laporan bahwa yang di Indonesia ini gereja yang sudah dirusak sejak tahun 45 itu mencapai 1.200 masjid. Jadi mereka kampanye di luar Indonesia itu Muslim ini barbar, biadab, seolah-olah orang Islam itu tidak menghargai kebebasan, tidak menghormati kalau ada agama lain, dan sebagainya dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat jauh sekali orang Muslim di Indonesia ini sudah sangat toleran. Pejabat yang non Muslim banyak, orang Islam nggak teriak-teriak. Coba kalau di Barat ada satu aja menteri yang Islam, itu sudah menjadi berita. Dan sebagainya. Jadi sekarang inilah beberapa fenomena membuktikan beberapa ayat Al-Quran bahwa bagaimanapun juga memang ada saja di kalangan kaum Yahudi Nasrani itu yang tetap tidak pernah ridho, takut dengan Islam, baik karena faktor sejarah, baik karena faktor ekonomi, faktor sosiologi, maupun juga faktor agama. Karena mereka terang melihat bagaimana Islam itu satu-satunya agama yang memberikan kritik-kritik yang mendasar terhadap ajaran-ajaran mereka, baik kaum Yahudi maupun Nasrani. Demikian, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kajian singkat bermanfaat. Bila sampai wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.